Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 1 Desember 2013 bertepatan 27 Muharram 1435 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik ke-97. Rujuk. 1. Kebolehan rujuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mislul ladhi 'alayhinna bil ma'rufi walir rijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tolak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran li ta'tadu wa may yaf'al dhalika faqad dhalama nafsahu wa la tattakhidhu ayatillahi huzwan wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum wa ma anzala 'alaykum minal kitabi wal hikmah. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Apabila kamu mentolak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yakni Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231. Faidha balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashidu dhawai adlim minkum. Wa ashidu dhawai adlim minkum wa aqimus sahadata lillah. Dhalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Umar bin Al-Khattabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata summa raja'aha, riwayat Ibnu Majah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mentolak Hafsah kemudian merujukinya. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 650 nomor 2016. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata summa raja'aha, riwayat Abu Dawud. Dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentolak Hafsah kemudian merujukinya. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 285 nomor 2283. An Abdillah bin Umar radhiyallahu an annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'ala Umar bin Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muruhu fal yuraji'ha summa yumsikha hatta tadhura summa tahidu summa tadhura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassa fatilka iddatul lati amarallahu ayyutallaqa lahan nisa'u, riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah mentolak istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka beliau bersabda, "Suruhlah ia merujukinya. Kemudian adalah ia menunggunya sehingga istrinya suci. Kemudian haid lagi. Kemudian suci lagi. Kemudian jika ia mau, boleh menahannya, tidak mentolaknya. Dan jika ia mau, ia boleh mentolaknya sebelum mencampurinya." Maka itulah iddah yang Allah perintahkan supaya wanita ditolak dalam keadaan itu. Hadis Surat Bukhari, juz 6 halaman 163. An Ibni Umar annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'ala Umar bin Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yurajiha summa yatrukha hatta tadhura summa tahidha summa tadhura summa insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla an yamassa fatilka iddatul lati amarallahu azza wa jalla an yutallaqa lahan nisa'u, riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah mentolak istrinya padahal sedang haid. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah ia merujukinya. Kemudian hendaklah menunggu sehingga istrinya suci, kemudian haid, kemudian suci. Kemudian setelah itu, jika ia mau boleh menahannya, tidak mentolaknya. Dan jika ia mau boleh mentolaknya sebelum mencampurinya." Maka itulah iddah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan agar wanita ditolak dalam keadaan itu. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1093. 2. Istri yang sudah ditolak 3 tidak boleh rujuk lagi sebelum ia dinikahi orang lain dan sudah berkumpul lalu suaminya menceraikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihi ma an yataraja'a in dhanna ayyuki ma hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Kemudian jika suami mentolaknya, yakni sesudah tolak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yakni bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Aisyata qalat ja'at imra'atu Rifa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, Kuntu inda Rifa'ata fatallaqani fabatta talaqi fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubairi wa inna ma ma'hu misluhu tibati saubi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, Aturidina antarji'i ila Rifa'ah? La, hatta taduki usailatahu wa yaduqa usailataki. Qalat, Wa Abu Bakrin indahu wa khalitun bil babi yantadhiru an yu'dhana lahu. Fanada, Ya Abu Bakrin, ala tasma'u hadhihi ma tajharu bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, bekas istrinya Rifa'ah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, dulu saya menjadi istrinya Rifa'ah. Kemudian ia mentolakku 3 kali. Lalu saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan sesungguhnya apa yang ada padanya seperti ujung kain ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Lalu beliau bersabda, apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, tidak boleh. Sehingga kamu merasakan madunya dan dia pun merasakan madumu. Aisyah berkata, pada waktu itu Abu Bakar duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Khalid masih berada di pintu menunggu izinnya untuk masuk. Lalu Khalid bin Said menyeru, Hai Abu Bakar, apakah kamu tidak mendengar wanita itu menerangkan keadaan suaminya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1055. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil mar'ati yatazawwajuha ar-rajulu fayutallikuha fatatazawwaju rajulan fayutallikuha qabla an yadkhula biha atakhillu li zawjiha al-awwal qala la hatta yaduqa usailataha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian suaminya itu mentolaknya, tolak 3 kali. Lalu wanita itu menikah lagi dengan seorang laki-laki lain. Lalu suaminya yang kedua itu mentolaknya sebelum ia mengumpuli wanita tersebut. Apakah wanita itu boleh kembali kepada bekas suaminya yang pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh, sehingga suaminya yang kedua itu merasakan madunya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1057. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis di atas, maka suami istri yang telah bercerai 3 kali, mereka tidak boleh rujuk lagi sehingga wanita itu dinikah oleh orang lain dan sudah dikumpuli, lalu suaminya itu menceraikannya. Dan ini pun tidak boleh dilakukan dengan rekayasa. Keterangan 1. Tata cara rujuk bagi wanita yang sudah habis iddahnya. Apabila bekas suaminya ingin merujukinya, ulama sepakat bahwa mereka harus dinikahkan. 2. Adapun bagi wanita yang masih dalam masa iddah, apabila bekas suaminya ingin merujukinya, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, tidak perlu dinikahkan lagi, tetapi cukup dengan kata-kata rujuk. Mereka beralasan karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Umar bin Khattab, suruhlah ia merujukinya, bukan suruhlah ia menikahinya lagi. Pendapat kedua, walaupun masih dalam masa iddah, apabila suaminya ingin merujukinya, maka harus dinikahkan lagi. Mereka beralasan karena ketika suami menceraikan istrinya, berarti ikatan pernikahan itu sudah putus. Maka kalau ingin rujuk, ya harus dinikahkan lagi. Wallahu a'lam. Untuk melengkapi tentang masalah ini, berikut kami kutipkan tentang aturan rujuk dari buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depak RI tahun 2000. Sebagai berikut. Bab 18, bagian ke-1, pasal 163. 1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. 2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal A. Putusnya perkawinan karena tolak, kecuali tolak yang telah jatuh 3 kali atau tolak yang dijatuhkan qabla ad-dukhul. B. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu. Pasal 164. Seorang wanita dalam iddah tolak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah, disaksikan 2 orang saksi. Pasal 165. Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama. Pasal 166. Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk, dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula. Bagian kedua, tata cara rujuk. Pasal 167. 1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya tolak dan surat keterangan lain yang diperlukan. 2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah. 3. Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat. Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah tolak roja'i? Apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya? 4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. 5. Setelah rujuk dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya, semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.